sambil berdendang memanggil. terkandung niat di dalam hati, memetik kembang yang sedang mekar. Seikat benang dalam gulungan, ada merah dua ujungnya. Kulihat kembang di dalam taman, apakah sudah ada yang punya? goyang hati sambil berdendang. Mari menari jalan seiring, bersenang hati sambil berdendang. Apa gunanya berlagak malu kalaulah tidak jujur hatinya? Apa gunanya berlagak malu kalaulah tidak jujur hatinya? Dalam hati memanglah mau segan bertanya apa jadinya. Dalam hati memanglah mau segan bertanya apa jadinya. Terima kasih. ke Jambi. Tanamlah nenas di dalam kebun, dua lah belas bawa ke Jambi. Siang berpanas, malam berembun, mengharap belas orang di sini. Siang berpanas, malam berembun, mengharap belas orang di sini. Janji sumpah setia. cincin emas si belah hatam selalu lekat di jari kanan. Ku nanti di kau penuh harapan, sungguh tega engkau tinggalkan. Cincin emas bukan mainan, begitu mudah engkau berikan. Hancur hati tidak karuan, ternyata emas hanya sepuhan. Cincin emas bawa derita, janji manis cuma cerita. Surat undangan bawa berita, kau bahagia dengan si dia. Cincin emas bukan mainan, begitu mudah engkau berikan. Hancur hati tidak karuan, ternyata emas hanya sepuhan. Cincin emas bawa derita, janji manis cuma cerita. Surat undangan bawa berita, kau bahagia dengan si dia. Jatuh ke bumi, pohon sawah di tengah rimba, ditiup bayu jatuh ke bumi. Orang jauh berkirim bunga, kalaupun layu apa pengganti. Orang jauh berkirim bunga, kalaupun layu apa pengganti. Kota Medan, awan berarak di pagi hari, nampak kabut di Kota Medan. Terasa rerak di dalam hati, orang yang jauh tak terlupakan. Terasa rerak di dalam hati, orang yang jauh tak terlupakan. datang ke Indragiri, Ambon. Selatlah panjang ke Indragiri, Ambon. Kita pergi ke Tanjungpura, kita pergi ke Tanjungpura, Ambon. Idaman hati Ambon, hidup semangat. tertambah. Anaklah kerbau mati tertambah. Lamalah sudah saya mencari Cek Mina saya. Lamalah sudah saya mencari tempat berteduh, tempat berteduh hujan yang lebat. Tempat berteduh hujan yang lebat. Jagalah jaga sebelum terlambat Cek Mina sayang. Jagalah jaga sebelum terlambat. Orang berjalan, orang berjalan menuju ke hulu. Orang berjalan menuju ke hulu. Tempat berteduh sudahlah dapat Cek Mina sayang. Tempat berteduh sudahlah dapat. Kononlah pula, kononlah pula orang berilmu. Kononlah pula orang berilmu. Kalaupun tumbuh agar jalanlah jalan ke kota Jambi. Jalanlah jalan ke kota Jambi. Terus menuju ke Bengkulu. Terus menuju ke Bengkulu. Lamalah sudah aku mencari. Lamalah sudah aku mencari. Sampai sekarang aku menunggu. Sampai sekarang aku menunggu. Hilanglah sudah kisah yang lama.